Mixin on the beat. Shorty dari Bekasi, kita ketemu di FB. Shorty dari Bekasi, kita ketemu di FB. Shorty dari Bekasi, kita ketemu di FB. Shorty dari Bekasi, Shorty dari Bekasi. Awak shorty ngokop momok, dadang kosikin mawa golok. Ari mane tesa hagoblok, ari mane tesa hagoblok. Shorty hayang sablah, ku aing balikan. Shorty hayang modol, Mixin on the beat. Kuang dagokan, nungguin shopping di BC satu jam. Satu jam ya, nungguin shopping di BC lama. Nungguin shopping di BC satu jam. Lama banget, lama banget. Ternyata dia buka OnlyFans. Ternyata dia buka OnlyFans. Aku kecewa. Pacarku ternyata Mixin on the beat. Buka OnlyFans.